Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah. Karya al-Imam Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas kisah tentang Ghazwatul Hunain, peperangan Hunain yang kemudian diteruskan oleh Nabi SAW ke Taif, Ghazwah Taif. Maka berikutnya, setelah beliau bersama para sahabatnya radhiyallahu taala anhum mengepung benteng Taif dan kemudian beliau melihat bahwa benteng Taif tidak bisa untuk ditaklukkan, beliau pun meninggalkan benteng tersebut. Kemudian beranjak untuk pergi ke Makkah. Karena kejadian tersebut masih dalam satu rangkaian setelah selesainya Fathu Makkah. Jadi Nabi SAW belum kembali dari perjalanan membebaskan kota Makkah, beliau belum lagi kembali ke Madinah. Taib. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullah pada bait yang selanjutnya, bait yang ke-83, beliau mengatakan, "Wa ba'du fi dhil qa'dah i'timaruhu min al-ji'rani wa istiqraruhu." Wa ba'du, dan setelahnya. Ai ba'da kullin min ghazwati Hunain wa Taif. Setelah selesai dari peperangan Hunain dan juga perang Taif, fi dzulqa'dah, pada bulan Dzulqa'dah, i'timaruhu minal ji'ranah wa istiqraruhu. Nabi SAW bertolak menuju Ji'ranah. Lalu dari sana beliau memulai niat umrah dan melaksanakan umrah. Jadi masuk Makkah dengan tujuan berumrah. Wastiqraruhu. Kemudian beliau kembali lagi ke Ji'ranah dan menetap beberapa hari di Ji'ranah. Pada bait ini ma'asyiral akhirahimani wa rahimakumullah, seperti yang disyaratkan di atas tadi bahwa akan disebutkan oleh beliau rahimahullah taala tentang umrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ji'ranah setelah selesai perang Thaif. Kata Al-Waqidi rahimahullah, wa'tamara sallallahu alaihi wasallam umrat al-ji'ranah fi dhil qi'dah sanata thamanin minal hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah dan mengambil miqat dari Ji'ranah pada bulan Dhul Qa'dah tahun ke-8 Hijriyah. Taib. Dan umrah ini berikutnya dikenal dengan nama umrah Ji'ranah. Ji'ranah dengan mengkasrahkan jimnya adalah sebuah tempat yang terletak Shimal Syarqi Makkah, di timur laut kota Makkah, dan sampai sekarang namanya pun masih sama, Ji'ranah. Sampai sekarang juga masih digunakan sama sebagai miqat umrah. Dia terletak di sebuah lembah antara Makkah dengan Taif yang dikenal dengan lembah Sarif. Sampai sekarang namanya juga masih sama, lembah Sarif. Tayyib. Sebelum beliau melaksanakan umrah, terlebih dahulu dalam riwayat ini beliau membagi-bagikan harta rampasan perang yang diperoleh dari perang Hunain dan perang Taif. Harta rampasan perang tersebut dibagikan oleh Nabi SAW ketika beliau tiba di Ji'ranah. Ada dua versi, dua riwayat. Yang pertama, pembagian itu sebelum beliau umrah. Yang kedua, pembagian itu setelah beliau melaksanakan umrah. Taib. Kata Al-Bajuri rahimahullah ta'ala, ثُمَّ إِنَّ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِعْتَمَرَ فَأَحْرَمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ ودخل مكة بليل فطاف واستلم الحجر ثم رجع من ليلته. Setelah membagi-bagikan harta rampasan perang, dan ini kemarin sedikit kita singgung, bahwa di Jiranah Nabi SAW membagikan harta rampasan perang Hunain dan perang Taif, itu lebih banyak bagiannya kepada para sahabat yang baru masuk Islam ketika peristiwa Fathu Makkah. Total pasukan yang dibawa oleh Nabi SAW dalam perang Hunain, kemudian berlanjut ke perang Taif, kemarin kita sebutkan ada 12.200 orang. 10.000 adalah pasukan yang dibawa oleh Nabi dari Madinah dalam rangka untuk menaklukkan kota Makkah. Setelah kota Makkah berhasil ditaklukkan, Quraisy dan yang sekitarnya, kabilah-kabilah yang dekat dengan Makkah, mereka masuk Islam. Sehingga kaum muslimin ada tambahan 2.200 orang. Maka tatkala perang Hunain terjadi, semua dibawa oleh Nabi SAW, baik pasukan dari Madinah maupun tambahan dari orang-orang yang baru masuk Islam, dengan total pasukan kurang lebih 12.200. Namun ketika di Jiranah, beliau membagikan harta rampasan perang justru lebih banyak kepada para sahabat yang baru masuk Islam, 2.200 orang itu. Di antaranya Abu Sufyan diberikan harta rampasan perang yang banyak, 100 ekor unta diberikan untuk Abu Sufyan. Anaknya Abu Sufyan juga diberikan 100 ekor unta. Demikian juga beberapa tokoh-tokoh Quraisy yang masuk Islam ketika itu diberikan bagian besar oleh Nabi SAW. Unta, kambing, sapi, kemudian yang lain-lain diberikan lebih banyak. Hampir saja timbul dari para sahabat yang ikut serta menyertai Nabi SAW dari Madinah. Hampir saja mereka mengatakan, kenapa bagian Quraisy lebih banyak dibandingkan bagian kaum muslimin yang datang dari Madinah. Tetapi tujuan Nabi SAW membagikan harta itu lebih banyak karena 2.200 orang dari kota Makkah yang baru masuk Islam, mereka adalah para mu'allafah qulubuhum, yang ingin dilembutkan hatinya, dilunakkan hatinya oleh Nabi SAW, sehingga diberikan harta rampasan perang yang banyak. Tayyib. Nah, setelah itu Rasulullah SAW beliau berniat ihram dari Jiranah tersebut. Wa dakhala Makkah bilailin. Malam harinya beliau masuk ke Makkah. Qala fatafa wastalama al-hajar thumma raja'a min lailatihi. Begitu masuk Makkah, beliau segera tawaf dan melakukan rangkaian umrah. Terakhir beliau menyentuh Hajar Aswad, setelah itu pulang lagi. Balik ke Jiranah. Jadi prosesi umrah itu hanya dilakukan oleh Nabi SAW dalam satu malam. Dalam satu malam beliau kembali ke Jiranah. Dan setelah itu, wa kanat iqamatuhu bil Jiranati 13 lailatan. Atau 13 lailatan. Begitu kembali ke Jiranah, beliau menetap di Jiranah selama 13 hari. Bukan menetap lagi di Makkah. Seandainya mau menetap kembali di Makkah, masih memungkinkan. Tapi Nabi memilih untuk menetap di Jiranah. Ketika sudah di Jiranah, beliau tidak akan lagi balik ke Makkah. Melanjutkan nanti pulang perjalanan ke Madinah. 13 hari beliau tinggal di Jiranah. Tayyib. Qala thumma amara alaihi salatu wassalam birrahil fasara aljayshu aminan mutmainnan hatta dakhala almadinata li thalathin baqaina min dhil qa'dah. Setelah 13 hari menetap di Jiranah, pada hari yang ke-14 Rasulullah SAW beliau memerintahkan pasukan yang datang dari Madinah untuk bersiap-siap. 10.000 orang bersiap-siap kembali ke Madinah, 2.200-nya kembali ke Makkah. Setelah mereka bersiap-siap, berangkatlah Nabi SAW bersama 10.000 orang yang datang dari Madinah tadi. Pulang lagi ke kota Madinah. Dan mereka sampai di kota Madinah kurang lebih 3 hari sebelum selesainya bulan Dzulqa'dah. Berarti tanggal berapa perkiraan? 26 atau 25 atau 26 Dzulqa'dah. Tayyib. Sampai di Madinah. Ini masyaallah rahimani wa rahmukumullah tentang Umratul Ji'ranah. Kemudian beliau sebutkan pada bait yang berikutnya, qala wa bintuhu Zainabu matat thumma maulidu Ibrahim fiha hatma. Wa bintuhu, dan putri beliau Zainab, yakni Zainab bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putri tertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, matat, beliau wafat. Thumma, kemudian setelahnya, maulidu Ibrahim. Ada kisah dilahirkannya Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra beliau dari Maryah al-Qibtiyah. Fiha hatman, pada tahun tersebut. Hatman, sesuatu yang telah pasti. Dalam bait ini beliau akan membahas dua kisah. Yang pertama adalah tentang kisah kematian Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, termasuk kejadian yang terjadi di tahun 8 Hijriah adalah wafatnya Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad rahimahullah taala di dalam Tabaqat beliau tentang kisah wafatnya Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, sababu wafati Zainab radhiyallahu taala anha ila annaha kanat kharijatun min Makkatil Mukarramah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab ini, sebelum kita lanjutkan, beliau putri tertua dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Zainab tidak ikut serta. Karena posisinya ketika itu Zainab sudah menikah dan suaminya tinggal di Makkah, sehingga tidak ikut ke Madinah, tidak ikut hijrah. Nah, begitu di awal tahun ke-8 Hijriah, sebelum peristiwa Fathu Makkah itu, Zainab memutuskan untuk keluar dari Makkah. Beliau keluar dari Makkah bertujuan untuk menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Tapi di tengah perjalanan, kata beliau rahimahullah taala, qala fadafa'aha Hubar ibn al-Aswad wa ma'ahu rajulun akhar. Di tengah perjalanan Zainab dihadang oleh dua orang. Yang pertama adalah Hubar ibn al-Aswad, disebutkan namanya di dalam semua kitab-kitab sirah. Tapi lelaki yang kedua ini tidak disebutkan siapa. Intinya Hubar ibn al-Aswad dengan satu orang yang lain mencegat jalan Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadafa'aha Hubar. Setelah itu Hubar pun mengganggu Zainab. Entah bagaimana kisah detailnya, intinya Zainab tertolak dari tunggangan beliau radhiyallahu ta'ala anha. Jatuhlah Zainab dari tunggangannya. Nah, qadarullah, ketika Zainab jatuh itu kepalanya terbentur, di bawahnya ada batu besar. Kepala beliau radhiyallahu ta'ala anha terbentur batu besar dan berdarah. Kemudian Hubar dan laki-laki yang lain ini tadi, satu orang yang lainnya, pergi meninggalkan Zainab. Dibawalah Zainab, dilanjutkan perjalanannya ke Madinah. Sampai di Madinah dirawat. Tapi karena luka tersebut cukup parah, sehingga sesampainya di Madinah Zainab tidak dapat beraktivitas kecuali hanya terbaring di ranjang. Singkat cerita, berangkatlah Nabi SAW bersama 10.000 pasukan tadi untuk menaklukkan kota Makkah. Dan rangkaiannya kita bahas selama 3 kali pertemuan. Tadi di awal Nabi SAW kembali tanggal 26 Zulqa'dah, beliau kembali ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, ada yang memberitakan kepada Nabi SAW bahwa Zainab bintu Rasulullah SAW telah wafat. Jadi wafatnya Zainab disebabkan karena luka dari benturan kepala beliau di atas sebuah batu besar tadi. Tayyib. Qala wa qamat bitaghsiliha Ummu Aiman wa Saudatu bintu Zam'ah wa Ummu Salamah radhiyallahu taala anhunna. Kemudian yang mengurus jenazah Zainab adalah Ummu Aiman, Saudah bintu Zam'ah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memandikan jenazah Zainab. Tayib. Qala wa qama waliduha Muhammad sallallahu alaihi wasallam bis salati alaiha. Selesai dimandikan oleh Ummu Aiman, kemudian Saudah bintu Zam'ah dan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhunna, jenazah Zainab dibawa kemudian disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Beliau yang mensolati jenazah Zainab. Selesai disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, dibawalah Zainab menuju ke kuburannya. Nah, ada sesuatu yang berbeda dari pelaksanaan penguburan jenazah Zainab dibandingkan sebelum beliau radhiyallahu taala anha. Ketika selesai disolatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jenazah Zainab dimasukkan ke dalam peti, kemudian dibawa menuju ke pekuburan. Maka Zainab adalah orang pertama yang jenazahnya dibawa menuju ke pemakaman menggunakan peti. Baik. Dan itu disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kenapa? Wallahu alam. Mungkin karena kondisi luka beliau yang parah itu tadi. Beliau orang pertama yang diantar ke pemakaman di dalam Islam dengan menggunakan peti. Tayib. Qala, dan ketika itu Zainab bintu Zam'ah, Zainab bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggal pada usia 30 tahun. Juga hadir di dalam pemakamannya suami beliau radhiyallahu taala anhu. Tidak lama kemudian, 4 tahun setelahnya, suami beliau radhiyallahu taala anhu meninggal. Dan suaminya meninggal ketika khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, tahun ke-12 Hijriyah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tentang kisah meninggalnya Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, thumma maulid Ibrahim fiha hatman. Tidak lama setelah wafatnya Zainab bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu salah satu kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Zainab wafat, mengingat bahwa Zainab adalah putri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau disebutkan oleh para ulama adalah putri Nabi yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Zainab wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat terpukul. Beliau sangat bersedih. Tetapi kesedihan itu ternyata tidak lama. Allah Subhanahu wa taala menggantikan kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebahagiaan yang lain. Dan kebahagiaan itu adalah dilahirkannya Ibrahim ibnu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Ibrahim adalah putra Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibtiyah. Siapanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudah kita bahas kalau tidak salah 5 pertemuan sebelumnya. Siapa Maryah? Salah satu hamba sahaya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam atau tidak? Maryah masuk Islam. Siapa yang memberikan Maryah sebagai hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Tayyib Al-Muqawqis, penguasa Iskandariah saat itu. Itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mengirim surat kepada raja-raja yang ada. Salah satu di antaranya adalah Al-Muqawqis, Malikul Iskandariah, penguasa Iskandariah. Siapa yang membawa surat itu kepada Muqawqis? Kemarin sebelum peristiwa Fathu Makkah juga sahabat ini yang disebutkan ceritanya. Hatib ibnu Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu. Hatib juga yang membawa Maryah Al-Qibtiyah diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ketika Khatib membocorkan rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menaklukkan kota Makkah, dan Umar sempat marah besar dengan perbuatan Khatib. Bahkan Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepala munafik ini." Taib. Ini ghirahnya Umar. Tapi oleh Nabi SAW diingatkan, "Ya Umar, tidakkah engkau tahu bahwa Khatib adalah termasuk salah satu yang hadir pada peperangan Badar?" Sahabat yang hadir di perang Badar, mereka telah ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kepada hati manusia dan mendapati bahwa hati yang terbaik adalah hati Muhammad. Dan Allah melihat kepada hati umat Muhammad, Allah mengetahui bahwa hati para sahabat Muhammad adalah hati yang terbaik. Nah, di antara mereka pilihannya adalah orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Mereka memiliki keistimewaan. Apapun yang dilakukan oleh mereka setelah perang Badar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Keistimewaan luar biasa. Berbuatlah sesuka kalian, wahai sahabat-sahabat yang hadir di perang Badar. Kata Allah, qad ghafartu lakum, sungguh aku telah ampuni dosa-dosa kalian semua. Lihat bagaimana amanahnya Khatib bin Abi Balta'ah ketika beliau mengantar surat itu kepada Al-Muqawqis, menyerahkannya dengan baik dan diperlakukan dengan baik oleh Al-Muqawqis. Meskipun Al-Muqawqis tidak ada yang menyebutkan bahwa Muqawqis masuk ke dalam Islam, tapi Muqawqis memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberikan dua budak, salah satunya Maryah, dan beberapa harta kepada Khatib bin Abi Balta'ah. Lihat, ada titipan harta yang banyak. Beliau dari Iskandariah, dari Mesir, menyeberang lautan, membawa dua budak. Dan sudah pernah kita bahas bagaimana Maryah Al-Qibtiyah, kecantikan beliau, demikian juga saudarinya dibawa oleh Khatib bin Abi Balta'ah. Kira-kira kalau antum yang bawa seperti ini bagaimana? Dititipi dua wanita cantik, dititipi harta yang banyak, perjalanannya jauh. Nah, Khatib membuktikan amanah tersebut. Maka ketika Khatib melakukan sebuah kesalahan, Nabi SAW tidak melihatnya sebagai sebuah kesalahan besar. Itu ternyata setelah ditanya oleh Nabi SAW, murni keinginan Khatib untuk menyelamatkan keluarganya di Makkah. Kenapa? Karena Khatib bukan asli dari Makkah. Beliau juga tidak punya halif. Kalau yang lain, meskipun bukan asli Makkah, punya halif, punya penjamin. Nah, Khatib keluarganya tinggal di Makkah sebagai orang asing, tidak ada penjaminnya. Maka ketika Nabi SAW, ini dalam pikiran Khatib, ketika Nabi SAW menyerbu kota Makkah, dihalalkan oleh Allah satu hari saja, riwayat yang lebih detail, setengah siang, Rasulullah SAW menyerbu kota Makkah. Beliau khawatir, yang lain punya pelindung, lah siapa yang akan melindungi keluarganya? Jadi hanya ingin menyampaikan kabar itu. Tapi ini kemudian dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Kita kembali kepada kisah kelahiran Ibrahim ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Setelah kesedihan meliputi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa waktu kemudian datanglah sebuah kabar gembira bahwa Maryah Al-Qibtiyah yang diserahkan oleh Khatib ibnu Abi Balta'ah sebagai titipan dari Muqawqis kepada Nabi SAW, dan Maryah alhamdulillah telah masuk Islam sebelum sampai kepada tangan Rasulullah SAW. Jadi di dalam perjalanan itu Khatib yang mendakwahkan Islam kepada Maryah, demikian juga kepada saudarinya Hamnah. Mereka berdua menerima Islam itu. Ketika Maryah sampai di tangan Nabi SAW, beliau adalah seorang muslimah. Biasanya kalau ada budak Nabi SAW yang masuk Islam, beliau akan membebaskan. Tapi kenapa Maryah tidak dibebaskan? Karena Maryah diberikan sebagai hadiah oleh Al-Muqawqis, dan itu diterima oleh Nabi SAW juga sebagai hadiah. Namun Nabi SAW tidak memperlakukan Maryah sebagaimana hamba sahaya yang lain. Beliau ditempatkan di tempat yang mulia, disebutkan di Aliyah, salah satu tempat di Madinah. Diberikan rumah oleh Nabi SAW dan diperlakukan dengan baik oleh Nabi SAW. Meskipun Maryah adalah budak beliau. Nah, tahun ke-8 Hijriah tersebut telah dekat masa persalinan Maryah Al-Qibtiyah radhiyallahu ta'ala anha. disebutkan oleh Ibn Abdul Bar dan yang lainnya, ketika tiba masa persalinan Maryah Al-Qibtiyah radhiyallahu taala anha, datang menemui Maryah Abu Rafi'. Abu Rafi' adalah suami dari Salma, salah seorang tetangga Maryah, karena agak jauh tempatnya, tidak di sekitar Masjid Nabawi. Nah, Abu Rafi' mendengar bahwa Maryah hendak melahirkan, maka Abu Rafi' memerintahkan kepada istrinya Salma untuk menemui Maryah dan membantu persalinannya, sehingga persalinan Maryah Al-Qibtiyah dibantu oleh Salma. Setelah lahir Ibrahim dengan selamat, Salma memberitahukannya kepada Abu Rafi'. Abu Rafi' segera pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitakan kabar gembira tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar kelahiran Ibrahim radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat bergembira. Kesedihan beliau karena wafatnya Zainab hilang seketika. Beliau sangat bergembira dengan lahirnya Ibrahim. Kenapa demikian? Putra-putra beliau meninggal sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Maka ketika Ibrahim dilahirkan, itu adalah putra satu-satunya yang dilahirkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan qadarullah, wajahnya Ibrahim mirip dengan wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertambah gembiralah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lahirnya Ibrahim. Saking gembiranya beliau, Abu Rafi' belum beranjak pergi, diberikan hadiah banyak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawa pulang, temui istrimu. Hadiah banyak, saking gembiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikan kepada para sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, salah satunya diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu kepada kita tentang kegembiraan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wulida li al-lailata ghulamun." Malam ini aku telah dilahirkan, Allah Subhanahu wa taala telah melahirkan untukku seorang anak laki-laki. Fasammaituhu bismi abi Ibrahim. Maka aku ingin menamakannya dengan nama ayahku, Ibrahim ibnu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam itu juga diberikan nama dengan Ibrahim. Tayib. Qala waqad kanat ummuhu qalilatul laban. Ketika Ibrahim telah dilahirkan dan diberikan nama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Maryah Al-Qibtiyah posisinya ketika itu alafu minkum susunya belum keluar. Susunya belum keluar sehingga beliau tidak bisa menyusui Ibrahim radhiyallahu taala anhu. Melihat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ini ada saya selipkan sedikit kisah menarik. Ketika Ibrahim lahir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dan dibawa ke rumah istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, dibawa menemui Aisyah, dibawa menemui Hafsah, dibawa menemui Ummu Salamah dan seterusnya. Semuanya dikabarkan tentang kelahiran Ibrahim, dan tidak ada satu istri beliau yang cemburu dengan itu. Mereka berbahagia dengan kelahiran Ibrahim radhiyallahu taala anhu. Setelah dikelilingkan kepada istri-istri beliau, beliau kembali ke rumah Maryah dan beliau menetap di sana beberapa hari. Jatahnya diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menetap di rumah Maryah beberapa hari, disebutkan sampai waktu akikahnya, berarti sekitar satu pekan di rumah Maryah Al-Qibtiyah radhiyallahu taala anha. Taib. Nah, karena ASI dari Maryah Al-Qibtiyah belum keluar, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar Ibrahim disusui oleh wanita-wanita Ansar. Begitu mereka mendengar bahwa Ibrahim radhiyallahu taala anhu dicarikan susu, wanita-wanita Madinah mereka berebut untuk bisa menyusui Ibrahim ibnu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Wanita-wanita Ansar bergegas. Mereka berlomba-lomba untuk datang ke rumah Maryah menawarkan agar bisa menyusui Ibrahim. Taib, yang pertama kali menyusui sampai duluan, dan beliaulah yang menyusui Ibrahim ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pertama kali adalah Ummu Saif. Beliau suaminya adalah seorang pandai besi. Jadi Ummu Saif yang pertama kali menyusui Ibrahim ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Setelah disusui oleh Ummu Saif, humma akhadathu Ummu Burdah bintul Munzir al-Ansari. Gantian disusui oleh Ummu Burdah ibnul Munzir atau bintul Munzir al-Ansari. Suami beliau dari Bani Mazin. Setelah itu lama disusui oleh Ummu Burdah, dan setelah Maryah bisa mengeluarkan ASI, dikembalikanlah Ibrahim kepada Maryah. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, sebelum Ibrahim disusui oleh Maryah, beliau terlebih dahulu disusui oleh Ummu Saif dan siapa tadi? Ummu Burdah radhiyallahu taala anhuma. Fa fariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wiladati ibnihi Ibrahim farhan syadidan. Qala wa 'inda wiladatihi talaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halqa sya'ri ra'sihi. Meskipun di sini disebutkan wa 'inda wiladatihi, ketika dilahirkannya Ibrahim, tapi yang dimaksud adalah pada hari yang ketujuhnya, saat tiba waktu akikahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil seorang tukang cukur, kemudian beliau memerintahkan untuk mencukur rambut Ibrahim di hari akikahnya. Dicukurlah rambut Ibrahim, setelah itu diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam rambut Ibrahim radhiyallahu taala anhu, dan ditimbang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beratnya berapa. Seberat itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan sedekah perak. Beliau bersedekah perak seberat rambut yang dipotong dari kepala Ibrahim ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma dafana sya'rahu fit turab. Setelah ditimbang, disedekahkan perak seberat timbangan rambutnya, kemudian rambut Ibrahim radhiyallahu taala anhu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur. Baik. Qala wa ata bikabshin fadhabahu aqiqatan anhu. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam meminta agar dicarikan satu ekor kambing. Kemudian beliau menjadikan satu ekor kambing itu sebagai aqiqah untuk Ibrahim radhiyallahu taala anhu. Qala wa dhalika fil yaumis sabi' min wiladatihi, dan rangkaian itu terjadi pada hari yang ketujuh dari kelahiran Ibrahim radhiyallahu taala anhu. Tayyib, wallahu taala a'lamu bissawab. Itu sedikit dari kisah kelahiran Ibrahim. Namun ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki keturunan seorang anak laki-laki pun, termasuk juga Ibrahim ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama setelah kegembiraan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kelahiran Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Ibrahim ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'atha maji'i Ibrahim al-farah wal amal was surur ila baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Ibrahim itu mendatangkan kegembiraan dan kebahagiaan yang sangat di tengah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma labitha Ibrahimu hatta maridah. Tetapi tidak lama setelah kelahiran Ibrahim, beliau jatuh sakit. Masih bayi, beliau jatuh sakit. Faqamat Maryatu wa ukhtaha sirin bitamridihi. Ketika melihat putranya sakit, Maria al-Qibtiyah dan saudarinya Sirin al-Qibtiyah mencarikan obat untuk Ibrahim radhiyallahu taala anhu. Baik. Lakinal marad kana yazdadu. Setelah diobati, ternyata sakitnya Ibrahim tidak kunjung reda. Justru semakin bertambah parah. Baik. Diobati tidak sembuh. Diobati tidak sembuh. Semakin bertambah parah sakitnya Ibrahim radhiyallahu taala anhu. Hatta banat alaihi alamatul ihtidhar. sampai-sampai sudah terlihat bahwa Ibrahim radhiyallahu taala anhu hendak menuju ajalnya karena sakit tersebut. Dilihat oleh Maria, sepertinya tidak lama lagi Ibrahim akan wafat. Tayyib. Fa ba'atha ummuhu li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tukhbiruhu. Melihat kondisi putra beliau, Maria segera mengutus utusan untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang kondisi Ibrahim. Qala fa hazina hazman shadidan. Begitu berita itu diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat bersedih. Belum lama kebahagiaannya, tiba-tiba saja beliau bersedih. Belum melihat, Nabi SAW belum melihat. Orang itu baru memberikan kabar Ibrahim sakit. Nabi SAW segera sedih, beliau menangis. Kenapa? Mungkin beliau tahu bahwa itu adalah dekatnya ajal Ibrahim. Sedih Nabi SAW, beliau menangis. Dan mendatangi rumah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu ta'ala anha. Fawajadahu fi hadhani ummihi. Ketika Nabi SAW masuk rumah, beliau melihat Ibrahim ada di pangkuan ibunya. Seperti biasa. Baik. Qala fatanawalahu minha wa dhammahu ila sadrihi wa baka. Melihat anaknya yang dalam kondisi sakit dipeluk oleh ibunya. Dalam riwayat yang lain disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di rumah Maria, beliau melihat Ibrahim sudah tersengal-sengal nafasnya. Baik. Diambillah dengan pelan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim dari pelukan ibunya. Kemudian digendong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau menggendong dalam kondisi Ibrahim sudah tersengal-sengal nafasnya. Menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi Ibrahim radhiyallahu taala anhu. Baik. Wa kanat ummuhu wa khalatuhu tabkiyani. Melihat Nabi SAW menangis dengan kondisi Ibrahim, Maria juga ikut menangis. Sirin bibinya ada di situ juga ikut menangis. Sehingga satu rumah mereka menangis dengan kondisi Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Qala wafadat ruhu Ibrahim ila bari'iha. Tidak lama dipeluk oleh Rasulullah SAW dengan nafas yang tersengal-sengal tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan, mentakdirkan untuk mencabut nyawa Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu. Dipelukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhenti nafasnya. Dalam kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, ibunya juga menangis, Sirin juga menangis. Allah wafatkan Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu. Wantafa'at syam'atal amal allati anarat biqudumihi. Ketika Ibrahim wafat, berhenti nafasnya, tiba-tiba saja seolah-olah tiba-tiba gelap kesedihan itu di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya gembira sudah tidak terlihat lagi wajah ceria karena meninggalnya Ibrahim ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat Ibrahim sudah tidak bergerak, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya Ibrahim, laula annahu qaulun haqqun wa wa'dun shadiq wa sabilun ma'tiyah wa inna akhiraha yalhaqu bi awwaliha la hazanna 'alaika hasnan huwa ashadd min hadha. Wahai Ibrahim, seandainya saja ini bukan ketetapan yang hak dari Allah, dan seandainya saja ini bukan janji dari Allah bahwa tidak akan ada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia seorang laki-laki. Semua keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang laki-laki pasti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengerti itu dan menyampaikan itu. Seandainya ini bukan ketetapan yang hak dari Allah, dan seandainya ini bukan janji dari Allah Subhanahu wa taala, wasabilun ma'tiyah, dan jalan yang pasti akan selalu mendatangi aku, tidak akan beliau itu meninggalkan seorang putra. Baik. La hazanna 'alaika husnan huwa ashadd min hadha. Niscaya kami ini akan sangat bersedih dengan kepergianmu, lebih sedih daripada kondisi kami sekarang ini. Itu beliau sambil menangis. Itu sudah menunjukkan beliau sangat bersedih dengan kepergian Ibrahim. Tapi beliau mengatakan seandainya bukan karena janji Allah dan bukan karena beliau tahu itu ketetapan Allah, beliau akan lebih bersedih lagi daripada ketika itu. Setelah wafat Ibrahim alaihissalatu radhiyallahu ta'ala anhu, dibawa keluar oleh Nabi SAW. dikhabarkan wafatnya Ibrahim radhiyallahu taala anhu kepada para sahabat-sahabat beliau dalam kondisi Nabi masih menangis, dan disebutkan dalam riwayat itu air mata beliau mengalir deras karena bersedih dengan kematian Ibrahim. Tayyib. Qala, ada sahabat yang melihat tidak biasanya Nabi bersedih karena kepergian orang dekatnya kecuali saat itu, saat Ibrahim wafat. Bahkan itu dirasa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sedih dibandingkan kematian Zainab sebelumnya. Beliau menangis hebat. Para sahabat keheranan. Ada beberapa yang bertanya, "Ma hadza ya Rasulullah? Tangisan apa ini wahai Rasulullah? Engkau menangis karena kepergian Ibrahim. Engkau menangis karena meninggalnya seorang anggota keluargamu." Masih menangis beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau hanya mengatakan, "Ini bukan tangisan karena saya tidak menerima takdir Allah. Tapi ini adalah tangisan kasih sayang saya kepada Ibrahim." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, dan hadisnya ma'ruf, "Innal aina tadba wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yardha rabbana inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun." Sesungguhnya mata ini boleh berderai air mata. Hati ini boleh bersedih, tetapi kami tidak akan mengucapkan kecuali ucapan-ucapan yang diridhai oleh Rabb kami, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami ini sangat bersedih wahai Ibrahim dengan kepergianmu. Jadi tidak ada keluh kesah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis itu karena menangis menerima takdir. Beliau menangis karena rahmah kepada Ibrahim. Bagaimana tidak? Ibrahim dengan nafas yang tersengal-sengal tadi diwafatkan oleh Allah di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, didekap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda bisa rasakan yang punya putra, yang punya putri demikian. Bagaimana kasih sayang besar itu tiba-tiba mengalirkan air mata karena anaknya meninggal. Tayyib. Qala, setelah itu qama bi taghsilihi al-Fadl Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenazah Ibrahim Ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimandikan oleh Al-Fadl Ibnu Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyebutkan dalam riwayat yang lain bahwa yang memandikan adalah Ummu Burdah. Ummu Burdah. Baik. Fa wada'uhu 'ala saririn saghirin wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yudfana bi janibi Utsman ibni Mad'un fil Baqi'. Selesai dimandikan, dikafani, beliau diletakkan di atas ranjang kecil. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar jenazah Ibrahim dimakamkan di sebelah kuburannya Utsman ibn Mad'un, sahabat ma'ruf yang meninggal di awal-awal hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memerintahkan untuk dimakamkan di samping makam Utsman bin Mad'un radhiyallahu taala anhu di pemakaman Baqi'. Berarti sampai sekarang masih ada. Cuma kalau dicari tahu enggak mungkin antum tahu. Dan enggak bisa antum tahu. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hafatal qabr. Setelah dimakamkan, ditutup lagi tanahnya, dikembalikan tanahnya, Nabi SAW beliau duduk di samping kuburan Ibrahim. Wa nazala fihi Al-Fadl wa Usamah ibn Zaid. Dan yang mengebumikan, yang turun ke dalam liang lahat adalah Usamah bin Zaid, demikian juga Al-Fadl ibn Abbas radhiyallahu taala anhumah. Qala wa talaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajaran fa wada'ahu 'inda ra's Ibrahim. Selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, beliau minta untuk dibawakan sebuah batu disesuaikan dengan ukuran kuburannya. Setelah itu beliau letakkan batu tersebut di posisi kepala Ibrahim radhiyallahu taala anhu, diletakkan saja. Tayib. Qala, dalam riwayat yang lain disebutkan wa rasya qabrahu bil ma. Beliau menyiram kubur Ibrahim dengan air. Ini disebutkan di dalam Al-Wafi bil Wafayat, tapi perlu dilihat sanadnya. Wallahu taala alamu bis-shawab. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kisah tentang kelahiran Ibrahim, demikian juga wafatnya Ibrahim radhiyallahu taala anhu, putra dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di sana sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa ketika Ibrahim diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu terjadi gerhana matahari. Dan kisah ini tersebar di kitab-kitab sirah, tetapi sanadnya masih perlu untuk diteliti kembali tentang kesahihan dari sanad tersebut. Taib wallahu taala a'lamu bissawab. Ini mungkin masyiral rahimani wa rahmakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.